আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد الامتحان بمحبه اهل السنه وكراهيتهم ujian bagi umat manusia untuk mengetahui apakah dia termasuk ahlu sunnah ataukah tidak, salah satunya adalah dengan melihat kecintaannya kepada ulama ahlu sunnah. Sehingga di bagian ini penulis menyebutkan bab al-imtihan, ujian dalam bentuk mencintai ahlu sunnah atau membenci ahlu sunnah, untuk mengetahui siapakah orang yang berada di atas sunnah. Kita sampai pada perkataan Sufyan. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah. Umtuhinu ahlul musil bil mu'afa ibni Imran. Orang-orang yang berada di daerah Musil, penduduk Musil, mereka diuji dengan al-mu'afa bin Imran. Al-mu'afa bin Imran bin Nufail bin Jabir Abu Mas'ud Ad-Dawsi. Beliau berasal dari Bani Daus, dan Bani Daus termasuk baninya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah Ad-Dawsi. Beliau lahir di Musil pada tahun 121 Hijriah, dan banyak sekali para ahli sejarah termasuk diantaranya Az-Zahabi menyebut beliau dengan Syekhul Islam dan Yaqutatul Ulama. Gelar beliau Yaqutatul Ulama, perhiasannya para ulama. Kana thiqatan khairan fadilan. Beliau termasuk di antara ulama thiqah dan ulama yang unggul dibandingkan yang lain. Jama'a bainal ilmi wal wara' was saha. Beliau memiliki karakter berilmu, orang yang wara' dan pemurah. Walahu musannafatun fiz zuhdi was sunan wal fiqhi wal adab. Beliau juga punya beberapa karya yang membahas tentang zuhud, karya tentang masalah hadis, fikih dan adab. Yang dimaksud adab di sini adalah bahasa. Nah, dan di antara guru beliau adalah yang terkenal Hisham bin Hassan dan Handalah bin Abi Sufyan. Qala Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, Ibnu Aun, Ibnu Aun Abdullah bin Aun, fil Basriyin, di tengah orang-orang Basrah, di tengah penduduk Basrah. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbuhu fatma'inna ilayh. Kalau kamu melihat ada orang yang mencintai Ibnu Aun, maka silahkan jadikan dia kawan. Karena berarti dia ahlu sunnah. Wa fil kufiyyin, di tengah Kufi, Malik ibnul Mughawwal dan Za'idah bin Qudamah, yang sering kita kenal Zaidah bin Qudamah, ini adalah perawi hadis yang menggerakkan jari ketika tasyahud. Ada 14 perawi, semuanya meriwayatkan ketika tasyahud cukup berisyarat tapi tidak digerakkan. Dan hanya satu perawi yaitu Zaidah bin Qudamah yang beliau mengatakan yushiru wa yuharriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan menggerakkannya. Kemudian mereka berbeda pendapat apakah tambahan kalimat dari Zaidah bin Qudamah wa yuharrikuhu ini diterima sebagai ziyadatus thiqat ataukah sebagai tambahan yang syadzah. Ada yang mengatakan itu ziyadatus thiqat, tambahan dari seorang perawi yang siqah. Karena Zaidah bin Qudamah ini statusnya siqatun siqat. Siqahnya perawi yang siqah. Dan ini pendapatnya Imam Al-Albani rahimahullah. Dan ada yang mengatakan bahasanya yang lebih tepat, tambahan ini adalah syadzah yang nyeleneh, sehingga ini dhaif karena termasuk di antara riwayat yang syadzah. Karena itu yang benar mengisyaratkan jari telunjuk tidak perlu diiringi dengan menggerakkannya. Dan ini pendapatnya Syekh Muqbil Al-Wadhi'i rahimahullah. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbuhu farju khairah. Kata Abdurrahman bin Mahdi, kalau kamu berada di Basrah atau berada di Kufah dan kamu melihat ada orang yang mencintai Malik bin Mughawwal atau Zaidah bin Qudamah, maka berharaplah kebaikan darinya. Silahkan berteman dengannya karena dia termasuk ahlu sunnah. Wa min ahli Syam al-Auza'i wa Abu Ishaq al-Fazari. Sementara penduduk Syam mereka diuji dengan al-Auza'i dan Abu Ishaq al-Fazari. Siapa yang mencintai mereka berdua maka ahlu sunnah. Di tengah ahlul Hijaz, Hijaz itu daerah mana? Hijaz itu daerah Saudi pesisir barat. Di situ ada Mekah, ada Madinah, ada Taif, itu masuk daerah Hijaz. Saudi pesisir barat itu daerah Hijaz. Kemudian timurnya namanya Najd. Timurnya namanya Najd. Sudah tergambar bagaimana peta Saudi yang sisi barat memiliki pantai Laut Merah, namanya daerah Hijaz, memanjang ke utara. Timurnya, nah, di situ banyak pegunungan, namanya Najd. Maka Najd itu berada di timurnya Hijaz. Wa min ahli al-Hijaz, sementara penduduk Hijaz diuji dengan Malik bin Anas rahimahumullahul jami'. Ini terjadi di masa silam. Dan ciri ahli bid'ah di masa silam benci mereka. Ciri ahli bid'ah di masa silam sangat membenci ulama-ulama ahlu sunnah, terutama pemimpin-pemimpin mereka. Meskipun di zaman sekarang mereka dicintai oleh semua manusia ahlu sunnah maupun ahlu bid'ah. Kenapa? Karena tokoh itu lawannya adalah orang yang berada di zamannya, bukan zaman generasi setelahnya. Di zaman para sahabat, musuhnya para sahabat adalah siapa? Munafikun. Dan merekalah gembong yang, atau merekalah orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam, termasuk cikal bakal munculnya kebid'ahan di tengah masyarakat. Karena kebid'ahan itu far'un minan nifaq, turunan dari kemunafikan, cacat dalam akidah, dalam syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang itu dimusuhi oleh manusia yang berada di ahlu sunnah, dimusuhi oleh ahli bid'ah yang berada di zamannya. Generasi setelahnya, para tabi'in, mereka mencintai sahabat semuanya, baik yang ahlu sunnah maupun yang ahli bid'ah. Kecuali Syiah atau Khawarij. Mencintai mereka itu belum dijadikan sebagai tanda ahlu sunnah. Sampai dia mencintai tokoh ahlu sunnah di kalangan mereka sendiri. Zaman tabi'in juga demikian. Sebagaimana Imam Malik dan seterusnya. Ahlul bid'ah di zaman beliau semuanya mencintai para sahabat. Tayyib. Demikian pula di zaman sekarang. Ada enggak orang yang menolak kehadiran Imam Malik? Kaum muslimin insya Allah semuanya menerima. Imam Ahmad juga diterima. Ulama-ulama yang lain diterima. Ulama masa silam. Bahkan dijadikan sebagai hujah. Namun mereka membenci ulama ahlu sunnah di zaman mereka. Sehingga ahli bid'ah di zaman sekarang membenci ulama ahli sunnah di zaman sekarang. Mereka bisa menerima para ulama Ahlussunnah di masa silam, tapi mereka membenci ulama Ahlussunnah di zaman sekarang. Dan begitu seterusnya, masing-masing zaman punya bendera antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Wa qala aidan Abdurrahman bin Mahdi juga mengatakan, "Idza ra'aita asy-Syami," kalau kamu melihat ada penduduk Syam, "yuhibbul Auza'i," dia menyukai Al-Auza'i, "wa Aba Ishaq Al-Fazari," dan mencintai Abu Ishaq Al-Fazari, "farju khairahu," maka berharaplah kebaikan darinya. Artinya, silahkan berteman dengannya karena dia Ahlu Sunnah. Qala Al-Barbahari, kata Al-Barbahari rahimahullah, "wal mihnatu fil islami bid'atun. Wa ammal yawma fayumtahanu bis sunnah." Ujian dalam Islam adalah munculnya bid'ah. Adapun di zaman sekarang mereka diuji dengan sunnah. Kenapa? Dulu bid'ah itu sangat jarang. Sehingga adanya bid'ah yang baru muncul, maka untuk niteni, untuk mengetahui orang itu termasuk Ahlussunnah ataukah tidak, tinggal lihat dengan bid'ah yang baru ini dia senang atau tidak. Kalau dia menerima kebid'ahan yang baru ini, berarti dia bisa jadi bukan Ahlussunnah. Namun jika dia tidak menerimanya, maka insya Allah dia masih bertahan dalam sunnah. Sejalan dengan perkembangan zaman, bid'ah itu merajalela. Sehingga yang asing sunnah. Yang asing sunnah. Maka kata Imam Al-Barbahari, di zaman beliau, yumtahanu bis sunnah. Orang itu diuji dengan sunnah. Sejauh mana keberpihakannya kepada sunnah. Karena sunnah itu lebih sedikit. Sesuatu yang asing. Maka untuk niteni orang zaman sekarang, bukan dilihat dari apakah dia pro bid'ah atau tidak, tapi dengan melihat apakah dia melestarikan sunnah atau tidak. Qala Ahmad bin Abdullah bin Yunus rahimahullah, "umtuhinu ahlul musil bimu'afa ibni Imran, fa'in ahabbuhu fahum ahlu sunnah, wa'in abghaduhu fahum ahlu bid'atin, kama yumtahanu ahlul kufati biyahya. Kama yumtahanu ahlul kufi biyahya." Penduduk Musil diuji dengan Mu'afa bin Imran. Jika mereka mencintai Mu'afa bin Imran, maka berarti mereka ahlu sunnah. Sebaliknya ketika mereka membenci Mu'afa bin Imran, berarti mereka ahli bid'ah. Sebagaimana penduduk Kufah diuji dengan Yahya. Mungkin Yahya yang dimaksud adalah Yahya ibn Ma'in. Wallahu a'lam. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, "kana Sufyanu idza ja'ahu qaumun min ahli al-Musil imtahanahum bi hubbil mu'afa." Sufyan apabila kedatangan penduduk daerah Musil, maka beliau akan tanya kepada mereka tentang mu'afa. Kamu pro enggak dengan mu'afa? Menurut kamu mu'afa itu orang baik atau orang jahat? Jika dia menjawab orang baik, berarti orang ini ahlu sunnah. Fa'in ro'ahum kama yadun, qarrabahum wa adnahum wa illa fala. Jika beliau melihat orang ini sebagaimana yang beliau harapkan, artinya orang ini berpihak kepada mu'afa, maka orang ini disuruh mendekat kepada, atau beliau mendekat kepada orang ini, sehingga ngobrol dengan orang ini semakin akrab. Wa illa fala, tapi kalau orang ini tidak mau berpihak kepada mu'afa, maka akan ditinggalkan orang ini. Qala Ibnu Mahdi rahimahullah mengatakan, "idza ra'aita asy-syami yuhibbul auza'i wa aba ishaqa al-fazari fa huwa sahibu sunnatin." Ini berulang yang tadi ya. Kalau kamu melihat ada penduduk Syam yang mencintai Al-Auza'i dan Ishaq Al-Fazari, maka dia berarti ahlu sunnah. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, "idza ra'aita basriyan yuhibbu Hammad bin Zaidin fahuwa sahibu sunnatin. Kalau kamu melihat ada penduduk Basrah yang mereka mencintai Hammad bin Zaid, maka berarti dia ahlu sunnah. Qala Qudaybah bin Sa'id rahimahullah, ulama Mesir ya. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla sunnati misla Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin wa Ahmad bin Muhammad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuya wa dhakara qauman akharin fa innahu ala sunnati wa man khalafa haula'i fa'lam annahu mubtadi'. Kalau kamu melihat ada orang yang mencintai ahlul hadis seperti Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, dan beliau juga menyebutkan beberapa ulama yang lainnya, fa innahu ala sunnah, maka berarti dia berada di atas jalan sunnah. Dan siapa yang menyimpang dari prinsip mereka atau tidak menyukai mereka, ketahuilah bahasanya itu termasuk ahli bid'ah. Tayyib, meskipun nama-nama para ulama ahlu sunnah di zaman sekarang tidak disebutkan, bisa kita kiaskan sebagaimana pernyataan mereka. Siapa yang mencintai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia ahlu sunnah. Dan sebaliknya, siapa yang membenci, maka dia ahlil bid'ah. Karena tidak dikenal dari beliau selain ahlu tauhid wa sunnah. Sebutkan bid'ahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tidak menjumpai, oh beliau berakidah sesat misalnya. Bagian mana yang sesat? Beliau punya kebiasaan ritual yang menyimpang. Bagian mana ritual beliau yang menyimpang? Oh beliau suka bermain sisa. Mana buktinya? Enggak ada. Termasuk juga ulama zaman sekarang lebih dekat lagi dengan kita. Syekh Albani rahimahullah, Imam Ibnu Baz, Syekh Utsaimin dan seterusnya rahimahumullah jami. Maka posisi mereka menjadi penentu kecintaan kepada mereka bagian dari sifat ahlu sunnah. Membenci mereka berarti sebaliknya. Karena kita tidak mengetahui track record mereka dalam sejarahnya bagian mana yang bid'ah, bagian mana yang sesat, bagian mana yang menyimpang. Dan terutama manusia yang paling dibenci oleh Syiah adalah mereka. Coba tokoh Syiah atau orang-orang Syiah, apakah membenci tokoh-tokoh yang membenci mereka? Ini ada para masyayikh, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Ada tokoh yang membenci tiga tokoh ini. Syiah membenci tokoh ini enggak? Kalau kita tidak punya data, Syiah membenci tokoh yang membenci tiga tokoh ini, berarti bisa jadi mereka merasa bangga dengan keberadaan tokoh ini yang membenci ulama kaum muslimin tadi. Dan itu bisa kita jadikan sebagai barometer. Ketika Syiah dengan akidah yang sedemikian menyimpang, siapa yang paling dia benci? Tidak lain kecuali ahlu sunnah. Dia paling benci dengan para ulama ahlu sunnah. Karena itu manusia titik sengketa di setiap zaman berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Dan penentu apakah orang ahlu sunnah atau tidak, salah satunya dengan melihat orang seperti ini. Kamu pro enggak dengan Syekh Fulan? Kalau dia setuju dengan Syekh Fulan, ya. Yang namanya manusia pasti ada kesalahan dalam ijtihad. Tapi lihat mana yang paling dominan, kebenarannya ataukah kesalahannya. Sahabat juga pernah salah dalam ijtihad, tapi kita tetap menghormati mereka. Bahkan guru kita sendiri dan guru semua orang, guru semua manusia juga punya kesalahan dalam ijtihad. Tayyib. Ini yang bisa kita jadikan sebagai prinsip. Ya, meskipun ini kalau bagi masyarakat cukup sensitif, tapi inilah salah satu di antara cara para ulama untuk mengetahui apakah orang itu termasuk ahlu sunnah atau tidak. Tayyib. Kemudian kita akan lanjutkan an-nahyu 'anil qasasi wat tahdhiri minal qussasi wa min huduri majalisihim was sababu fi dhalik. Bab tentang larangan untuk banyak berkisah dan peringatan bagi para qussas, para tukang cerita, dan agar kita tidak menghadiri majelis mereka dan sebab kenapa mereka itu harus dihindari. Tayyib. Di masa silam, penceramah itu ada dua. Ada alim ulama dan ada al-qas, tukang cerita. Al-qas bukan alim. Dia kalau membaca hadis bisa ngerti. Bahkan bisa jadi hafalannya lebih banyak dibandingkan ustadz zaman sekarang. Tapi dia lebih dominan mengambil perasaan para jamaahnya dengan cara menyampaikan banyak kisah. Maka dia ketika ceramah senengannya dongeng. Cerita di sini, cerita di situ, ada cerita kayak gini, ada cerita kayak gitu. Kemudian dihubung-hubungkan. Itu kalau di masa silam bukan ulama, namanya al-qas. Nah, dia nggak ngerti fikih dia. Fikih dia nggak ngerti. Suruh menyimpulkan dalil dia nggak bisa. Tapi kalau berdalil bisa. Bisa jadi hafal Quran. Tapi kebiasaannya hanya cerita. Lebih dominan cerita dongeng. Dia kalau disuruh meruntut sejarah, ya, itu bisa buku api sejarah dia hafal. Oh ini nanti keturunannya ini, keturunannya ini. Apa? Padahal orang nggak tahu juga nggak bakalan jadi sesat ya. Nah, ini nanti nyambung ke sini, nyambung ke sini. Hafal dia. La yazidul iman wala yanqus. Nggak memberikan pengaruh kepada iman seseorang. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu juga tidak mengurangi iman. Tapi itu diperjuangkan. Kenapa? Itulah daya tarik dia di masyarakat. Karena kalau nggak seperti ini, ya, dia nggak punya daya tarik. Menyampaikan dalil bisa, tapi menyimpulkan bisa jadi nggak bisa. Dari sisi fikihnya dia lemah. Itu al-qas. Nah, al-qas ini pernah diingatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wa iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunnah. A'yadhumul ahaditsu ay yahfadzuha. Hati-hatilah dengan ashabur ra'yi. Karena mereka adalah musuhnya sunnah. Mereka kesulitan untuk menyampaikan hadis, berikut fawaidnya. Untuk menghafalnya dan berikut bagaimana menyimpulkannya. Akhirnya mereka ditanya oleh masyarakat, adallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa, tapi tidak tahu bagaimana kesimpulannya. Kesimpulan yang benar, mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian yang kedua, ulama. Dia menyampaikan dalil dan apa yang memberikan manfaat bagi masyarakat dari dalil. Maka dia sampaikan dalil ini dan amalan yang bisa kita lakukan terhadap dalil ini seperti ini. Fokus mereka adalah bagaimana mentarbiah masyarakat dengan dalil. Bukan mentarbiah masyarakat dengan kisah. Agar dia itu lebih suka kembali kepada dalil dibandingkan kepada cerita. Karena kalau orang selalu dihibur dengan cerita, ya, dia akan menikmati. Cuman kalau diajak serius, hilang. Suruh ngaji agak serius, gitu, nggak mau dia, nggak betah. Ustadznya nggak lucu. Nah, ini garing ceramahnya. Dan jadi dia kalau disuruh belajar serius, nggak sanggup. Karena biasanya belajarnya dari kisah, senangnya yang guyon-guyon, ya, yang renyah. Atau yang ustadznya pakai istilah-istilah yang zaman now ya. Sampai dia mensifati Allah dengan sifat-sifat zaman now. Ngejabri Allah. Gitu ya. Allah online 24 jam, subhanallah ya. Ini dia pakai istilah-istilah seperti itu. Sehingga alim di masa silam, dia adalah orang yang betul-betul mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kembali kepada kisah. Kita memang tidak mengingkari bahasanya dalam kisah ada pelajaran, tapi dominan menyampaikan kisah tanpa mengembalikan umat kepada dalil itu satu kelemahan. Di masa silam orang ini tidak dihitung ulama, tapi dihitung tukang kisah, Al-Qas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Ibnu Adi dalam At-Tarikh Al-Kabir dan yang lainnya. Beliau mengatakan Al-Qusasu Thalatha. Orang yang bercerita itu ada tiga. Amirun wa ma'murun au mukhtal. Pertama, amir. Orang yang dia punya wewenang untuk berkisah. Jadi, dia punya wewenang untuk menyampaikan cerita. Maka posisi dia sebagai amir. Orang yang memerintah, artinya punya wewenang. Au ma'mur, atau yang diperintahkan. Au mukhtalun, atau orang yang menyimpang. Dia tidak diperintahkan dan juga tidak punya wewenang untuk berkisah. Dan yang dimaksud kisah di sini lebih luas cakupannya. Termasuk di antaranya adalah menghubung-hubungkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Ada cerita, ada orang itu ketika meninggal dunia, ketika dimandikan tiba-tiba hitam wajahnya. Terus setelah itu, apa? Keluar bau yang gak sedap. Nah, kemudian dirunut. Ada apa yang terjadi? Barangkali dia dulu pernah makan ini. Sukanya makan anggur. Gak ada hubungannya ya. Atau dia dulu pernah bermaksiat seperti ini. Pernah ini, pernah itu. Nah, dikait-kaitkan. Padahal siapa yang tahu kalau bisa jadi dia memang betul melakukan dosa itu. Siapa yang tahu kalau dosa ini menyebabkan dia seperti itu? Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada para hambanya dengan maksiat yang mereka lakukan. Bisa jadi dalam bentuk tertentu dilihat oleh orang. Tapi orang kan tidak tahu. Kalau ternyata dosa ini dihukum seperti itu. Tapi dikait-kaitkan. Nah, ketika tidak tahu seperti ini, maka dia di posisi mukhtal. Tapi kalau dia tahu, misalnya, karena dia di posisi ini durhaka kepada orang tuanya, terus dia jadi seperti ini, dan itu ada hubungannya berdasarkan pengakuan dia, atau berdasarkan mimpi yang dia lihat, misalnya, maka bisa jadi dia amir, karena ngerti. Atau dia makmur, disuruh orang lain untuk menceritakannya. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, lam yakun yuqassu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahdi Abi Bakr wala ahdi Umar wala ahdi Utsman wa innama huwa syai'un uhditha ba'da ma waqa'atil fitnah. Belum pernah ada penyebaran kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam modelnya seperti tadi ya. Ada kejadian ini kemudian dihubungkan dengan itu. Di masa Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar, belum pernah ada seperti itu. Juga di masa Abu Bakar, Umar, Uthman, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Namun ini terjadi setelah munculnya zaman fitnah. Jadi di zaman Uthman, fitnah itu masih bisa diredam. Di zaman Ali, fitnah terjadi di banyak tempat. Makanya semasa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin tidak melakukan ekspansi wilayah. Karena sudah tidak memungkinkan. Kalau di zaman Uthman masih ada ekspansi sampai ke daerah Azerbaijan. Kemudian yang termasuk yang apa? Menyeberangi lautan. Apa yang nyebrang lautan dari daerah Mesir ke utara, Siprus. Konstantinopel ya. Jadi di zaman Utsman kaum muslimin masih melakukan perluasan daerah. Tapi di zaman Ali bin Abi Thalib nggak ada futuhat atau perluasan daerah kaum muslimin, karena ketika itu fitnah yang melanda kaum muslimin tersebar di mana-mana. Dan di saat fitnah itulah ahli bid'ah semakin berkembang. Makanya dakwah sunnah itu mencintai ketenangan, karena dakwah sunnah itu berkembang bersamaan dengan ketenangan, sedangkan dakwah bid'ah itu muncul bersamaan dengan fitnah. Adanya fitnah, maka bisa dipastikan perasaan orang lebih dominan, orang tidak fokus belajar, akhirnya fitnah bermunculan. Qala Abdullah bin Habib As-Sulami Abu Abdurrahman rahimahullah. Inna Aliyan radhiyallahu anhu ra'a rajulan yaqussu. Faqala alimta an-nasikha min al-mansukh. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah melihat ada orang yang menyampaikan kisah. Dikerumuni banyak orang. Lalu beliau tanya, apakah kamu tahu mana nasih, mana mansuh? Kata orang ini, lah, saya enggak ngerti. Qala, kata Ali, halakta wa ahlakta. Kamu sesat dan menyesatkan. Itu bahasa lainnya. Kamu rusak dan ngerusak. Karena dia banyak bercerita, tapi tidak tahu nasih dan mansuh. Qala Abu Amir Abdullah bin Luhai Al-Hawzani. Gini, mungkin bacanya seperti itu. Hajatsna ma'a Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Falamma qadimna Makkah ukhbira bi anna qasan yaqussu ala ahli Makkah maula li bani Makhzum. Kami pernah berhaji bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika kami tiba di kota Mekah, saya mendapatkan berita ada seorang tukang kisah, qasah, qasun. Ada seorang qas yang dia bercerita di tengah penduduk Mekah, dikerumuni banyak orang, dan dia adalah mantan budak Bani Makhzum. Mantan budak dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini baninya siapa? Abu Jahal. Fa'arsala ilaihi Muawiyah. Kemudian Muawiyah menyuruh seseorang untuk menemuinya. Faqala, lalu orang ini bertanya, utusan Muawiyah ini bertanya, umirta bil qasas. Apakah kamu sudah mendapatkan izin untuk kisah, untuk berkisah? Qala, dia mengatakan, la, belum. Qala fama hamalaka ala an taqussa bighairi idznin. Coba kita perhatikan ya. Membuat majelis kisah itu harus pakai izin. Sehingga orang kalau menyampaikan kepada orang lain isinya banyak cerita kisah itu harus ada sertifikasi. Ini sudah disertifikasi belum? Kalau dia nggak punya sertifikat untuk berkisah, nggak boleh. Lalu apa yang menyebabkan kamu menyampaikan kisah tanpa izin? Qala, kata orang ini, nansyuru ilman 'allamanahu Allah. Kami menyebarkan ilmu yang telah Allah ajarkan ilmu itu kepada kami. Ini alasannya ya. Jadi kisah dia sebut sebagai ilmu. Qala, "Law kuntu taqaddamtu ilaika qabla marrati hadhihi, laqatta'tu minka tabiqan." Lalu kata Muawiyah, andaikan saya pernah menjumpaimu sebelum waktu ini, tentu aku akan memotong tabik. Yang dimaksud tabik adalah al-adwul wahid wal-jam'u tawabik. Tabik itu anggota badan yang cuma satu. Hidung, ini cuma satu ya. Kemaluan itu juga cuma satu. Mau dipotong, jamaknya tawabik. Apalagi yang satu, mulut. Ini mulut nggak bisa dipotong. Artinya menurut Muawiyah, kali ini saya maafkan, saya ampuni. Karena baru pertama kali ini dijumpai oleh Muawiyah. Andaikan ini yang kedua, sudah dipotong. Entah hidungnya, entah kemaluannya. Pokoknya anggota badan yang jumlahnya satu. Qala Amr bin Dinar. Dari Amr bin Dinar rahimahullah, bahasanya Tamim Ad-Dari pernah minta izin kepada Umar radhiyallahu anhu untuk menyampaikan kisah. Fa'aba ayadana. Tapi Umar tidak mau mengizinkan. Tsumma sta'dana, kemudian Tamim minta izin lagi. Fa'aba ayadana, tapi Umar tidak mengizinkannya. Siapa Tamim ini? Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau perawi hadis, sahabat yang menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Ini sahabat ya. Sahabat izin kepada sahabat yang lebih senior, boleh enggak saya menyampaikan kisah? Ada kejadian-kejadian seperti ini, barangkali nanti kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu. Beliau mau membuat majelis seperti itu. Buat majelis kayak gini saja harus minta izin. Tapi Umar tidak mau mengizinkan. Tsumma sta'dzanahu, sampai tiga kali tetap minta izin kepada Umar. Faqala, Umar mengatakan, in syi'ta, kalau kamu mau, tak boleh. In syi'ta wa asyara biyadi, yakni adzabah. Kalau tetap ingin berkisah, beliau gini maksudnya, tangannya berisyarat seperti menyembelih. Yakni adzabah. Maksud Umar adalah tak boleh. Tak sembelih nanti. Subhanallah. Siapakah kita dibandingkan Tamim bin Aus Ad-Dari? Padahal beliau tidak mungkin menyampaikan sesuatu illa sidqan, kecuali pasti benarnya. Dan ini tentu beliau punya tujuan yang baik, punya tujuan untuk mengingatkan kaum muslimin, bukan sebatas untuk mencari perhatian masyarakat. Nah, ini contoh, andaikan Tamim itu mendapatkan izin, maka posisi beliau sebagai makmur. Karena al-qussas salasa. Andaikan Tamim dapat izin dari Umar, maka beliau berkisah sebagai makmurun, orang yang mendapatkan perintah. Berarti disinilah kita memahami bahasanya di masa silam, yang namanya khutbah, penceramah atau alim ketika mau menyampaikan sesuatu itu diawasi oleh negara dan negara yang mengatur. Tapi karena negara-negaranya yang baik, maka apa yang disampaikan terfiltrasi dengan baik. Kita tidak menolak ketika misalnya para asatidah, para ustadz dapat sertifikasi untuk bisa berkhutbah. Sehingga yang punya sertifikat boleh khutbah, yang enggak boleh khutbah. Dan seperti itu yang ada di Saudi. Maka enggak ada ketika khatib Masjidil Haram kosong, tak maju. Menggantikan jadi badal, subhanallah. Bisa ditangkap kamu. Beda dengan di tempat kita, khatib kosong diumumkan. Bagi para jamaah yang mau menyampaikan khutbah, silahkan. Itu enggak ada di Masjid Nabawi kayak gitu. Sehingga yang mau khutbah sudah mendapatkan legalitas. Isi khutbah bahkan sudah dipelajari sebelumnya. Sehingga diajikan dulu. Jadwal kamu pekan besok tanggal sekian. Itu sudah ditulis dulu. Sudah jadi, distorkan. Kemudian dia pelajari. Makanya kenapa ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada radio berbahasa Indonesia. Khutbah itu langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu enggak spontan, Pak. Itu teksnya sudah diketik, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, saya pernah ketemu dengan orang Indonesia yang kerjanya menerjemahkan itu. Namanya Ustadz Musaddad ya, waktu di perpustakaan di Masjidil Haram. Nah, beliau ngetik, kenalan. Ternyata yang diketik itu teks khutbahnya Syekh Sudes atau Syekh siapa. Ini akan disampaikan pekan besok. Saya sudah tahu bocorannya. Jadi beliau baca dan beliau nerjemah. Nah, setelah dari terjemahan, nanti tinggal dibacakan saja. Jadi sewaktu saya sudah khutbah, dia menyampaikan teks bahasa Indonesianya, tapi sudah direkam. Tinggal nanti diudarakan. Maka kaum muslimin dari berbagai negara bisa mendengarkan khutbah dengan bahasa yang berbeda-beda, menggunakan radio muslim di Masjidil Haram. Ya jelas radio muslim, bukan radio kafir ya. Menggunakan radio yang mengudara di Masjidil Haram. Nah, qala al-Hafidz Zainuddin Abu Fadl al-Iraqi rahimahullah, fandur tawakkufu Umar fi idhni fi haqqi rajulin minas sahabati alladhina kullu wahidin minhum adlun mu'taminun wa aina mithlu tamimin fit tabi'in wa man ba'dahum. Coba perhatikan bagaimana Umar radhiyallahu an tawaqqafa, tidak memberikan izin untuk seseorang yang ingin bercerita di kalangan para sahabat. Alladzina kullu wahidin minhum, yang mereka para sahabat itu semuanya adalah adlun mu'tamin, orang yang adil, orang yang amanah. Siapakah di antara tabi'in yang semisal dengan Tamim bin Aus Ad-Dari, apalagi generasi mim ba'dihim, setelah mereka. Ini menunjukkan bagaimana ulama di masa silam sangat berhati-hati dengan yang namanya kisah. Karena menyampaikan kisah itu harus ada izin dari negara. Waktu itu ya, kalau sekarang ya orang bebas untuk menyampaikannya. Akhirnya ngelantur kemana-mana. Isinya cuma cerita, bahkan omong kosong. Ya, ya yang penting pokoknya sedikit gedabrus. Misalnya kajiannya lebih meriah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.